Tafsiru. Qail. Tafsirul Qur'an. Ni. Al-Karimi. Inna dhariyati al-diniyati hadithan. Bahasa 49, tata kebanyakan yang mulia. Apakah menandakan Al-Quran yang karim? Yang mulia. Mulia dengan teori-teori ilmiah. Nah, tafsiru rofa sebagai apa tadi? Fa'il. Jadi yang namanya fa'il itu enggak mesti harus pelaku perbuatan. Zaitun yang datang Zaid, enggak mesti. Artinya ketika ada isim rofa terletak setelah fi'il maklum, ya fa'ilnya. Nah, ilmiah. Kalau alam pakai ain fathah, alam. Kenapa? Alamiah, apa kalau alamiah? Alamiah nama. Teori-teori alam. Kalau alam, alam itu pakai ain fathah panjang, alam. Kalau alamiah tanpa alif itu nama alam, nisbah pada alam. Nah, kalau Allah alam, teori-teori ilmiah modern, teori-teori ilmiah. Allah. Nah, istimewa belukman. Terjemahnya sama. Teori-teori ilmu. Ah, beda bentar terjemah. Siapa bentar terjemah? Antum menerjemah siapa? Antum bisa bikin terjemahan baru lagi. Karena lebih cenderung ke sana. Allah. Terus. Fa'ajaba biqalihi kafirul qur'ani binadariyati ilmiyati lahu khaturatuhu wadhalika innana idha fasarna innana apa annana? Innana ini di bawah ini. Kenapa di bawah? Setelah pun biqali qawli jauh sekali jauh ya. Annana di tengah ya. Annana idza fasarna al-Qur'ana fi tilkan nadariyah. Fasarna di tasjid. Fasarna Qur'ana fi tilkan nadariyah summa ja'at nadariyah tun ukhra fi khilafiha makna dzalika anna al-Qur'ana sara wa makna ya. Makna. Kalau punya saya fa muqtadu. Kamu pegang. Untuk makna. Ilahi muktadar. Muktadar. Pamuktadar dalika. Pamuktadar dalika. Makna ya hampir sama tapi lebih. Wallah alam. Muktadar dalika anal Qur'ana soro wairu sahih. Wairu. Wairu sahihin fina fina dari akdai. Fina dari. Fina dari akdai Islami. Amma. Inna dari muslimina fa innahum yaquluna innal khata'a min tasawwurin hadzal ladzi min tasawwuri hadzal ladzi usira fassara al-qur'ana bidzalika lakin ahdal muslimina yatarabbasuna bihi dawa'ira. Baik. Maka saya mulai menjawab penafsiran Al-Quran dengan teori-teori itu. Teori-teori ilmiah. Teori-teori ilmiah itu berbahaya. Dan demikian itu sesungguhnya kami jika kita jika menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori itu, kemudian datang teori-teori yang lain. Ya, teori kan kadang berkembang ya. Nah, ada teori baru. Teori gitu. Baru yang lain. Menyelisih, ya. Yang menyelisihnya. Menuntut yang demikian. Maka konsekuensi hal itu. Konsekuensi hal itu bahwasanya Al-Quran itu tidak sahih. Menjadi tidak sahih. Dengan penelitian. Oh. Menurut pandangan. Menurut pandangan musuh-musuh Islam. Adapun jika mana jikanya? Amma fi nadzar muslimin. Adapun dalam pandangan kaum muslimin. Adapun dalam pandangan muslimin, sesungguhnya mereka itu mengatakan musuh-musuh lain itu. Loh, muslimin yang berkata. Kaum muslimin mengatakan sesungguhnya kesalahan dari penggambaran ini. Dari gambaran orang yang menafsirkan Al-Quran dengan itu. Yaitu dengan apa? Nadzariyah tadi. Tetapi musuh-musuh Islam mereka itu menunggu kalengan. Senantiasa apa? Mengintai. Mengintai, menunggu kelengahan juga mungkin bisa ya. Baik. Depan beliau fa muqtada dzalika anna al-qur'ana sara ghaira sahihin ghaira ketemu dibaca nasab sebagai apa isimnya mustatir apa seperti dulu kembali ke nah stamer wabila qala rahimahullah latin walihada walihada ana uhadziru walihada ana uhadziru ghayat at-tahdhiri min at-tasri'i tasarru'. Kalau tasri' itu ada ya-nya. Ini kalau ini ada liplam berarti kan isim, isim masdar dia dia. Ta sin ra ain. Tasarra'a fi'il madinya. Masdarnya apa? Tasarru'. Min at-tasarru'i fi tasarru'an tasu. Tasarru'i. Ru'i. Fi tafsir al-Qur'ani bi hadhil umuri ilmiyati. Walinada'a hadzal amru lil waqi'i idza thabata fil waqi'i fala hajata ila an naqula al-qur'ana qad athbathahu al-qur'anu an naqula al-qur'anu qad athbathahu oleh karena itu maka kami memperingati saya mengingatkan mentazir dengan sebenar-benar tahzir dari tergesa-gesa dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan perkara-perkara yang baru ilmiah ini yang ilmiah ini. Artinya ilmu-ilmu modern tadi. Dan walimada. Dan untuk kita membiarkan. Dan untuk kita membiarkan perkara-perkara ini terjadi. Jika tetap perkara-perkara ini, maka tidak ada. Bilwake terjadi dalam realita. Terjadi dalam realita, maka tidak ada hajat perluan untuk kita mengatakan bahwasanya Al-Qur'an telah menetapkannya. Jika ditemukan sebuah teori kemudian ternyata benar terjadi, ya enggak perlu mencari-cari dalil Al-Qur'an untuk membenarkan hal tersebut. Baik, uhadziru ghayata at-tahdziri ghayata. Ghayata sebagai maf'ul naib. Naib maf'ul mutlak. Karena dia diidhofahkan kepada masdar. Hadzara yuhadziru tahdzir. Nah, kemudian di sini ghaya, kula, fa'at. Ketika diidhofahkan kepada masdar, maka dia sebagai naib anil maf'ul mutlak atau anil masdar. Sistem ya? Al-Qur'anu nazzala. Nuzzila. Kalau nazala kan turun sendiri ya. Nuzzila diturunkan. Al-Qur'anu nuzzila li'ibadati wal-akhlaqi wal-tadaburi. Yaqulullah sallallahu yaqulullah azza wa jalla kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Liyadab ada taknya, Bu? Liyadabbaru. Ada taknya? Ada. Liyadabbaru ayatihi wa liyadabbaru ulul albab. Walaysa limisli hadhihi al-umur allati tadruka tudraku tajarubi wa yudrikuha al-nasi nasu ya wa yudrikuha al-nasu bi ulumihi